Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Erman Sapar, Wali Kota Bukit Tinggi beserta jajaran. Hadir pula bersama kita pada malam hari ini Bapak Sekda, para alim ulama, para da'i, para pengurus masjid, para ustazah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Jel Fathullah yang memberikan kesempatan. Tadi dalam kata sambutan pembuka beliau mengatakan, Ustadz Somad paling banyak datang ke Bukit Tinggi sampai masuk ke gang-gang, ke pasar-pasar, dan yang mengajak itu beliau. Jadi nama membawa ambo itu inyo. Jadi bulan patang mertua ambo datang ke Pekanbaru, inyo minta kawan ini pergi ke pasar, pasar tradisional. Saya mau lihat gimana pasar tradisional di Pekanbaru. Jadi ambo kawan kan sampai ke dalam pasar itu galak suram. Tak ingin ambo awak menyalami tukang ikan, tukang ayam itu masuk ke pasar. Di mana tampak kalau ambo ceramah tausiah, kurang datang salaman. Kalau di Bukit Tinggi tidak, ambo datang masuk ke pasar menyalami tukang ayam, tukang ikan, tolong ya Pak coblos nomor Riko. Sesudah itu ambo tidak datang lagi ke Bukit Tinggi. Tidak, memang sesudah ada setahun, ada Pak Wali, ada setahun ya. Ditanya oleh orang, Ustaz, tidak ada ke Bukit Tinggi lagi? Tidak, kecil ambo. Ambo ingin menunjukkan bahwa ambo ini tidak ada kepentingan. Disangka orang sesudah Pak Wali duduk, lalu ambo wacok tiap minggu. Tidak. Sejaknya duduk sampai kini, sekalipun namun tidak pernah datang, baru kini datang. Ini pun datang, syaratnya ke Cik Ambo, Ambo akan datang ke Bukit Tinggi, syaratnya dua saja. Yang pertama, peresmian rumah Quran. Yang kedua, wisuda tahfiz Quran. Baru Ambo datang. Kalau cuma sekedar tausiah, ceramah, khutbah Jumat, enggak. Jadi, Senin pagi, besok Ahad, Senin pagi, insya Allah peresmian 10 rumah Quran di 10 nagari. Di kota Bukit Tinggi. Itulah maka ambo datang ke Bukit Tinggi. Jadi orang-orang nak menyangka kalau Pak Wali duduk ambo dapat proyek pengaspalan jalan. Tidak ada kepentingan sama sekali. Sesudah Pak Wali duduk, dua kali ambo membawa keluarga ke Siko. Tidak ada ambo lapor kepada Pak Wali. Ambo datang, ambo bawa mertua, ipar ambo, istri ambo. Sengaja tidak menginap di Bukit Tinggi. Nginapnya di Ayangek. Semingguan lalu, datang sepupu ambo, kakak ambo, kemanakan ambo, hampir 10 orang. Kecil orang tu, kami ingin jumpa dengan, sebab dulu Pak Wali waktu ketua sama ambo meninggal, nyo datang ke kampung, paika. Orang tu ingin bersuo. Ambo ingin bersuo dengan tim angku dulu yang kini jadi wali kota ke Cik Ambo ndak. Beko kalau kalian datang ke Bukit Tinggi bersuo je nyo, bafoto je nyo, dicali orang di FB, disangka orang ambo ada kepentingan. Tapi kalau inyo beko datang ziarah ke tampek awak itu ndak apa. Kalau awak nan datang ndak usah. Sebab beko inyo nan kena fitnah Cik Ambo. Nah itu para luang buat sebenarnya sudah lah lupa cerita. Tadi dek dia ingat kan dek buyang ulang. Hal berbeda dengan ambo. Ustaz Jel pun tak sama dengan ambo. Nyo bersorban, ambo berpeci. Sorban nyo di kepala, ambo di tengkuk. Biasanya berjubah malam ko lain ambo calia. Jadi kami inyo bajanggui ambo indak. Tapi apakah dek karena awak berbeda lalu menuduh orang ahli syubhat? Kira-kira kalau lebih spesifik lai, aliran mana membuat poster ko? Ya? Nama membuat ko ambo ko dua lapih. Nama membuat ko nan selapih. Kalau orang benci ke awak, apa sebab kebencian itu? Apakah dek pribadi atau doktrin ajaran? Itu yang ambo ingin ungkapkan malam. Apakah dek berbeda karena pribadi, karena beda suku, beda sekolah, beda tamatan, atau karena doktrin ajaran? Ada ulama, kece orang itu ke Syekh Yusuf Al-Qardawi, namanya Mukbil. Kece Mukbil, ditulisnya kitab judulnya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Membungkam Anjing Menggonggong. Ulama sehebat Syekh Yusuf Qardawi dikece orang itu anjang. Apolehlah Abdul Somad nanda ado apu-apu. Jadi kalau ada orang mencaci maki ambo, itu biasa. Sebab sedangkan gurunya saja, kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Itulah bentuk gurunya. Syekh Yusuf Tawi disabiknya anjing. Induk dari sado ahli tafsir itu namanya Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi. Betul. Kece orang ngejek Syekh Sa'rawi. Sa'rawi munhariful aqidah. Tidak ada apa nanti merah-merah laser. Aqidahnya menyimpang. Syekh Mutawalli Sa'rawi, ambo ngefans mana dengan Syekh Sa'rawi ko. Syekh Sa'rawi ko dulu ada anaknya laki yang menjabat di Majma'al Buhus. Namu anaknya Sami Mutawalli. Maka namu ambu agilo, namu anak ambu Sami. Coba ambu ngefans dengan Syekh Sa'rawi. Kecik orang itu ke Syekh Sa'rawi, akidahnya menyimpang, tukang dongeng, dan tak layak diambil ilmu dari. Memang orangku suka mencaci maki. Mungkin anda indak dicaci orang itu cuma Ustaz Jal Surang. Sebab Ustaz Jal kok banyak pasukannya. Ampun, tidak ada tentara. Ustaz Dr. Abdul Somad Al-Ash'ari, fikih hamba, akidah hamba Ash'ari, fikih hamba Syafi'i, dalam betarekat Naqsyabandi. Jadi dalam satu nama itu awaklah tahu, oh nyoko Ash'ari, oh fikihnya Syafi'i, oh Naqsyabandi. Ada kitab judulnya Takfirul Asy'ariyah, mengkafirkan Asy'ari. Apakah orang Sumatera Barat itu Asy'ari? Cuba calia ADART PERTI, Persatuan Tarbiyah Islami, trilogi. PERTI itu akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Sunni bukan falsafi, dan tarekatnya Naqsyabandi. Karena inya jaho, inya canduang, itu inya canduang tarekatnya Naqsyabandi, dan inya candong murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Asy'ari. Wakatu orang Syiah datang ke Jakarta ingin menarik Buya Hamka ikut revolusi Syiah. Dijawek dek Buya Hamka di harian Kompas. Tulisannya ada ambo kutip dalam buku 37 masalah populer. Akecek Buya Hamka, kami berakidah Asy'ari. Buya Hamka Muhammadiyah mengaku akidahnya Asy'ari. Ada dalam tulisan Buya Hamka. Ambo kutip dalam buku 37 masalah populer dalam pembahasan masalah Syiah. Kullu firaqin, siapa saja kelompok tukhaliful wahabiyata, kalau inya bertentangan dengan wahabi, mutawa'idatun bijahannam, makanya masuk neraka jahannam. Namo kitabnya Fatawa Nur Al-Dar, maka Asy'ari masuk neraka jahannam. Jadi jangan heran kalau orang mencaci maki, apa itu Somad itu, enggak ada ilmunya, Somad itu tukang lawak aja itu. Ambo melawak aja profesor ditelam. Waang serius LC waang pulang. Ambo melawak aja tulisan tesis S2 ambo 300 halaman. Judulnya Rijalul Muwatta' wa Shahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. 300 halaman disidangkan di 3 profesor ahli hadis. Desertasi Dr. Ambo 600 halaman. Judulnya Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah bi Indonesia. Disidang di muka 3 profesor guru besar. S1 Ambo Al Azhar luar negeri, S2 Ambo Darul Hadis Maroko luar negeri, S3 Ambo di Om Dorman Islamic University Sudan luar negeri, dan Ambo visiting profesor di Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam luar negeri, dan Ambo dapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Internasional Selangor Malaysia luar negeri juga. Itu baru galak-galak Ambo, lu serius leh. Kan banyak tuh di YouTube orang tuh ngejek-ngejek Ambo kan. Nah, ndak mencali itu berarti hatinya barasia. Ustaz cari, Ambo ndak cari, cuma terbaco kadang. Kadang dikirim orang. Kadang Ambo ndak ada niat membaco, dikirimnya loh. Ustaz tengok kok gitu. Angek juga tiap kan. Arafna anna kufral mu'attilati a'zamu min kufril mumassilati wa min ha'ula'il mu'tazilah. Kekafiran yang paling hebat adalah diantaranya Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ari kok kafir. Jadi Ambo pernah mengajar di Pekanbaru, di masjid. Ambo mengajar sih kok, ko meja. Anu tiang mah, tiang mah saja. Duduannya ke kakinya di muka. Duduannya di tiang mah saja itu kaki. Jadi dalam hati Ambo, apa di Ambo kuri? Mangam iku mana? Jadi lama Ambo berpikir bu ya, mangamnya sanggup. Awak kalau memang awak tidak senang kan awak pai kan? Kalau tidak, kakinya ke muka Ambo. Kini Ambo baru paham, rupanya baginya Ambo kok kafir. Patutlah nyo bantu itu. Baru paham. Lama kaji-kaji. Mangga banci bananyo kawa. Jadi kok keyakinan akar radikalisme kok kokar. Jadi kalau bapak-bapak dari badan intelijen, dari badan BN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tentu orang kok khawatir ngundang Ambo sebab Ambo ustaz radikal kan. Ikolah akar dari menanamkan kebencian kok kita. Maka Ambo menyampaikan gitu tidak mau dalam tablik akbar. Ambo minta pakai infokus. Cuma lupa pula memesan merah-merah itu. Ambo sabi infokus aja. Nah. Asy'ari kece orang itu sesat, musyrik, kafir. Ada orang sesat saja, ada musyrik saja, ada kafir. Baginya keceknya dalam teks iko nama kitabnya Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah, bahwa Asy'ari itu adalah sesat, musyrik, kafir. Di Indonesia yang Asy'ari itu siapa? Perti Asy'ari. Sumatera Utara Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu Asy'ari. Jawa Timur Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu Asy'ari. Buya Hamka mengaku dirinya Asy'ari. Jadi kalau orang iko berceramah menyabui Asy'ari kafir musyrik, maka inyo menciptakan musuh besar. Cumanya pandai. Sama bentuk Syiah jo, taqiyah. Pandainya menyimpan bersembunyi. Ikona lah Ambo buka kan malam iko Ambo tunjukkan. File ko nanti bisa di copy. Fa innal firqatan najiyata, sesungguhnya kelompok yang selamat, hiya ahlus sunnati wal jamaati, adalah hanya ahlu sunnah wal jamaah. Inyo ngaku, inyo mengaku, inyolah ahlu sunnah. Ash'ari bukan ahlu sunnah. Wasintani wasab'una, adapun yang 72 golongan, kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Yang masuk surga hanya dia saja, yang lain itu masuk neraka. Makanya selalu kajiannya bertauhid, bersunnah. Maksudnya, makasihnya, selain niko masuk neraka. La tasihhu imamatu man la yukaffirul jahmiyah wal kuburin. Tidak sah solat kalau jadi imam. Makanya tidak mau, kalaupun inya berimam itu sudah darurat tingkat tinggi betul. Selesai salamnya langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar melepaskan kewajiban untuk sholat ke masjid. Hukum aslinya menurut kitab inya, iko sado kitab nanambo kopi kan itu kitab inya, bahwa inya indak mau sholat berjamaah dengan orang Asy'ari. Iko kitab ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, wasaru ya'taqiduna, mereka berkeyakinan, anna man lam ya'taniquhu ma qalahu Ibnu Abdul Wahhab fahuwa kafirun musyrikun muhdarad dam. Siapa yang tidak ikut imam inyo, maka orang itu kafir, musyrik, darahnya boleh ditumpahkan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah Al-Mukarramah, Mufti Mazhab Syafi'i. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ikolah yang memiliki murid-murid sanad Sahih Bukhari. Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya murid namanya Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato punya murid namanya Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Mahfud At-Termasi punya murid namanya Syekh Muhammad Hashim Ash'ari. Namo inyo ado dalam silsilah sanad Sahih Bukhari. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab, menulis buku menolak saudara kandungnya. Judulnya As-Sawa'iqul Ilahiyah Firraddi Alal Wahhabiyah. Dalam kitab iko dituliskan, siapa yang bertawassul kepada Nabi dan wali-wali, Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Naqsabandi, Abul Hasan Asy-Syazili, wali-wali, maksudnya wali Allah, ambo wali juga, semua wali murid. Siapa yang bertawassul kepada Nabi dan wali-wali, maka halal darahnya. Maka sui halal darahnya boleh dipancung kapalonya, boleh dibunuh, dan hartanya boleh diambil. Kok kitabnya? Tidak bisa mengelak lagi. Sanad kitab Sahih Bukhari, Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya murid Syekh Muhammad Abu Bakar Syato, punya murid Syekh Mahfud Termasi, punya murid Syekh Muhammad Hashim Ash'ari. Mereka meyakini Allah duduk di atas arasy. Ko kitabnya Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa wa hal yakunul istiwa illa bi julus. Jalasa yajlisu julus. Allah bersemayam di atas arasy, Allah julus, duduk di atas arasy. Ambo ko julus ko di atas kursi. Allah duduk di atas arasy. Kok kitabnya? Majmu' Fatawa. Wa amma tafsiruhu bil julusi faqad naqala Ibnu al-Qayyim fi Sawa'iq Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa wa hal yakunul istiwa'u illal julus. Istiwa artinya julus, duduk di atas kursi. Duduk di atas arasy. Sedangkan Ash'ari tidak memahami seperti itu. Ash'ari pemahamannya dua. Nan pertama tafwid, wallahu a'lam bishawab. Ikut salaf. Imam Malik kalau ditanya, Apa arti istiwa? Al-istiwa ma'lum, wal-kaifiyah majhulah, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Yang tanya-tanya, wallahu'alam. Kalau mau mentakwil, arti julus, Allah Maha Kuasa. Bapak wali duduk di atas kursi selama dua periode. Maka duduk di atas kursi itu maksudnya bukan hanya duduk saja tidak turun-turun. Maksudnya dia berkuasa di kota Bukit Tinggi selama 10 tahun. Nampaknya tidak ada yang setuju, tidak ada amin. Ini mancing-mancing. Makna ayat menurut ahlu sunnah, ala alaiha uluwu mulkin wa sultanin. Arti Allah di atas aras, kata Imam Tabari. Imam Tabari kok Imam Salaf? Artinya Allah kedudukannya tinggi, bukan tampaknya tinggi, bukan tampaknya tinggi, kedudukannya tinggi. Tanzihullah anil jihah wal makan. Allah itu maha suci dari arah dan tempat. Allah itu berada sebelum ada arasy dan tempat. Maka ketika Allah menciptakan arasy, dia tidak berpindah naik ke atas arasy. Kalau inya berpindah naik ke atas arasy, maka dia bukan qadim, tapi dia hadis baharu. Maka bertentangan dengan sifat Allah, mukhalafatuhu lil awan. Itu maka masak kaji wujud kidam bako. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi kiamuhu binafsihi wa daniya kudrat rodat ilmun hayat sama basur kalau. Ar-Rahman alal arsistawa, kata Syekh Mulla Ali Al-Qari, artinya siapa yang meyakini Allah bertempat, berbentuk, berarah di atas, berjaraknya di atas hawa di bawah, fahuwa kafirun, maka dia bisa menjadi kafir. Itu kata Syekh Mulla Ali Al-Qari. Apa dosa Asy'ari sehingga begitu besar tuduhan terhadap Asy'ari? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pengikutnya disebut Asy'ariyun atau disabui juga Asy'irah, dialah yang membantah Qadariyah, membantah Khawarij, membantah Syiah, membantah Jabariyah, membantah Murji'ah, membantah Mujassimah. Karena dia berpegang kepada Quran dan Sunnah, itulah mengapa Asy'ari disebut dengan Imam Ahlus Sunnah. Karena dialah menolak kelompok-kelompok ahli bid'ah, ahli bid'ah. Masalah ayat sifat. Ar-Rahman alal arsistawa. Apo? Bagaimana kita memahami ayat istiwa? Nam pertama tafwid. Yang tidak mau membahas tentang ayat istiwa, serahkan saja kepada Allah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa arti Allah bersemayam di atas aras? Serahkan kepada Allah. Bertanya tentang iko bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Karena salaf tidak pernah mau membahas masalah ini. Serahkan aja pada Allah. Namun kalau ditanya-tanya orang, apa arti Ar-Rahman al-Sustawa? Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau di kampus mahasiswa bertanya, apa arti? Ambo jalehkan. Tapi kalau masyarakat awam, tafwid. Tapi kalau mau takwil, maka arti Ar-Rahman alal arsistawa artinya Allah Maha Kuasa. Qala Ibnu Qudamah fi zammit ta'wil. Kata Ibnu Qudamah, faminhum man amarraha kama ja'at min ghairi tafsir. Sebagian ulama salaf membaca ayat-ayat mutasyabihat itu tidak ditafsirkan. Baca saja tidak ada tafsir. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa arti tangan Allah, Buya? Baca aja, saya tanya-tanya. Wallahu a'lam. Ar-Rahman alal arsistawa. Allah bersemayam di atas aras. Apa artinya, Ustaz? Yang tanya-tanya. Wallahu a'lam. Tapi kan lama-lama beko awak disabui orang. Ustaz apa tu? Ustaz Allah wa'alam. Tak bisa juga kalau tidak awak jalekan. Maka kalau masyarakat intelektual di kampus, awak jalehkan. Penjelasannya itu namanya takwil. Kalau tidak mau menjalehkan, namanya tafwid. Pengajian ibu-ibu, tafwid. Serahkan aja pada Allah. Imam Ali dalam Al-Faraq Bainal Firaq, innallaha ta'ala khalaqal arsya. Allah menciptakan aras. Aras itu singgasana raja. Allah menciptakan aras izharan liqudratihi, karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. La makanan lidzatihi, bukan untuk menjadikan aras sebagai tempat zatnya. Karena Allah bertempat, maka tak ada beda dia dengan wali kota, bertempat, residen, tempat tinggal. Allah berbeda dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Ijma' salaf, kata Imam Al-Baghdadi dalam Al-Faraq Bainal Firaq, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan. Allah Ta'ala itu tidak bisa dibatasi tempat, wala yajri alaihi zaman, dan dia tidak bisa dibatasi waktu. Yang dibatasi tempat itu Abdul Somad, tempatnya di atas kursi. Dan dia dibatasi waktu, dia menyampaikan hanya 60 menit. Asal abih wakatu, maka Buya Jelfatullah mengatakan abih wakatu. Allah Ta'ala tidak dibatasi tempat dan waktu. Ya. Imam Tohawi dalam Aqidah Tohawiyah, wa ta'ala anil hudud, Allah Ta'ala maha suci dari batas, wal ghayat akhir, wal arkan sudut, wal a'dha anggota tubuh, wal adawat alat-alat. Allah tak pakai alat. La tahwihil jihati sit, Allah tidak menggunakan 6 arah. 6 arah, muka, belakang, ateh, bawah, kanan, kiri. Itu tidak berlaku bagi Allah. Ibnu Fawrak dalam Muskil Hadis, inna ma'na qawlihi aynallah. Ada dalam hadis Nabi bertanya kepada perempuan, aynallah, maknanya isti'lamun liman zilatihi wa qadrihi, untuk bertanya tentang kedudukannya, bukan bertanya tentang tempatnya. Karena tak layak bertanya tempat bagi Allah yang tak bertempat. Allah maujud bila makan, Allah ada tanpa tempat, karena dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka setelah dia menciptakan tempat, dia tidak berpindah tempat. Kalau berpindah, maka dia tidak qadim. Berarti dia hadis, baharu. Allah itu qadim, maha kekal, tak berubah. Ada dalam sebuah acara zikir tablik akbar, yang membawa zikir itu zikirnya ya qadim. Ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Berbisik panitia, Pak Kapolres ada. Nanggalanya terlambat, selalu serius. Imam Al-Baji dalam kitab Al-Muntaqa, ulu halihi wa rif'atihi wa syarafihi. Allah di ateh, bukan maksudnya di ateh, maksudnya Allah itu mulia. Allah itu hebat, Allah itu mulia, agung. Kedudukan, bukan tompek. Qadhi'iyat dalam syarah Sahih Muslim dikutip oleh Imam Nawawi, laisat ala zahiriha, hadis-hadis mutasyabihat tidak bisa dipahami secara zahir, bal muta'awilatun, tapi mesti ditakwilkan. Sama macam seorang bapak saking cinta kepada istri, dia berkata, adinda, ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Itu tidak boleh dipahami secara zohir, mesti ditakwilkan bahwa makna 1000 tahun itu artinya lama. Karena kalau ibu pahami secara zohir, ku nanti kau 1000 tahun lama, 40 tahun adalah sasa angok. Singapodium. Alhamdulillah kita sudah kehadiran singa aswaja, Itu kalau jamaah itu memahami secara tekstual zahir, singa aswaja bayangan ninyom bantuk singa guarang jaliknya Ustaz Kurui, berarti pembawa acara kau penipu kece. Mesti ditakwilkan. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz, Al-Hafiz artinya hafal 300 ribu hadis. Wasif wasaf wasfuhu bil'uluwi, disabwi inyo tinggi, bukan fisiknya tinggi. Min jihatil makna wal mustahil kaunu dhalika min jihatil his, mustahil Allah itu secara fisik maknanya tinggi. Sabbi isma rabbikal a'la, bukan tinggi di atas, maksudnya inyo mulia, bukan fisiknya. Imam Suyuti dalam kitab Dibaj Sarah Sahih Muslim, samo maknanya. Imam Nawawi dalam kitab Majmu', famimman yukaffaru, di antara orang yang bisa jatuh ke dalam kekafiran, man yujassimu tajissiman sharihan, kalau ada orang yang menjisimkan Allah, menfisikkan Allah, memvisualisasikan Allah secara sharih, secara jelas, bisa jatuh kepada kafir, maka dia mesti bersyahadat sekali lagi. Imam Zarqani dalam Manahil Irfan, apa kata beliau? Ada satu kelompok, Imam Zarqani ulama Azhar, menulis kitab Manahilul Irfan, menjadi muqarrar buku wajib bacaan anak Azhar dalam kitab Ulumul Quran. Apa kata beliau? Ada sekelompok orang, annahum salafiyun, mereka mengaku mereka pengikut salaf, tapi ternyata mereka yusyaru ilaihi bil isyarah al hissiyah. Mereka mengatakan Allah di atas bisa ditunjuk, Allah di atas hissiyah. Walahu minal jihati sid, Allah kata dia di atas. Wa yaqulun innahu istawa ala arsyih bizatihi, Allah duduk di atas arsy dengan zatnya, dengan dirinya, istiwaan hakikian. Maka ini adalah kelompok yang batil, kata Imam Az-Zarqani. Ibnu Abbas mentakwil, Abdul Somad itu mentakwil, dia itu kafir. Ibnu Abbas mentakwil. Ayat apa yang ditakwil Ibnu Abbas? Yauma yukshafu an saqin, pada hari itu betis Allah disingkapkan. Jadi beko di akhirat, betis Allah disingkapkan. Kalau dipahami ayat itu, betis Allah disingkapkan. Gimana memahami Allah punya betis-betisnya disingkapkan? Maka ditakwil ayat ini oleh Ibnu Abbas. An Ibni Abbas, Ibnu Abbas berkata, apa kata Ibnu Abbas? Al-amru syadid, makna ayat betis Allah disingkapkan artinya di hari akhirat itu perkaranya amat sangat mengerikan. Begitu juga dengan ayat wassama'a banainaha bi'aidin, langit kami bangun dengan tangan kami. Cuman Allah bertangan, maka mesti ditakwilkan bi'aidin artinya biquwatin, dengan kekuatan. Seorang pemimpin tidak boleh bertangan besi. Apa berubah tangan Pak Wali itu jadi besi? Itu berarti Wali Robocop namanya. Tangannya tetap, maksudnya apa? Kekuasaannya kejam. Ini kinayah, kias, majas seperti ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Imam Malik pun mentakwil. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, mentakwil. Innallah yanzilu fil lail ila sama'id dunya, Allah turun sepertiga malam. Nya memahami Allah itu di atas, kemudian sepertiga malam jam 2 turunnya. Habis itu naik lagi, naik turun lagi, naik lagi, naik turun lagi. Kata Imam Malik bukan itu maknanya. Faqala Malik yatanazzalu amruhu, perkaranya turun, bukan zatnya naik turun, naik turun, naik turun. Papua jam 2. Sesudah itu jam 3 Papua, Sulawesi jam 2. Sesudah itu Sulawesi jam Sumatera Barat. Kalau gitu Allah tuh naik turun lah kate. Iko Tuhan apa teh celup? Rusak akidah. Imam Ahmad mentakwil. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhanmu datang, Abdul Somad datang. Berarti Abdul Somad tadi tak ada, sekarang jadi ada. Allah tak bisa dibuat begitu. Tuhan datang. Kalau begitu selama tadi tak ada Tuhan, batil, kosong dari Tuhan. Maka makna waja'a rabbuka, kata Imam Ahmad, artinya ja'a sawabuhu. Ditakwilkannya bahwa yang datang itu adalah balasan pahala, bukan zatnya. Imam Bukhari pun mentakwil. Imam Bukhari mentakwil, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Bagaimana memahami binasa semuanya kecuali wajahnya saja? Maka ini mesti ditakwil. Kata Imam Bukhari, makna wajhah illa mulkah. Semuanya binasa kecuali kekuasaan Allah. Kekuasaan DPR binasa, kekuasaan gubernur binasa, wali kota tidak usah disabiknya, aduh siko. Imam Ibnu Taimiyah pun mentakwil waktunya ditanya, walillahil masyriq wal maghrib. Allah punya timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Ngadap situ ada wajah Allah. Ngadap situ ada wajah Allah. Apa arti wajah Allah di situ? Qiblatullah, arah, bukan wajah muka. Imam Ibnu Taimiyah pun mentakwil. Imam Ibnu Hajar mentakwil. Kata dia, Allah tinggi bukan fisiknya, tapi kedudukannya, mulia. Iko dalil-dalil bahwa kalangan salaf mentakwil. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada itu takwil, salaf itu dua, tafwid atau takwil. Tafwid serahkan pada Allah, wallahu a'lam. Jadi kalau bapak ibu ustadz ustazah tidak mau repot, paling enak mazhab tafwid. Apa arti kaki betis dibukakan? Wallahu a'lam. Apa arti tangan Allah? Wallahu a'lam. Apa arti mata Allah? Wallahu a'lam. Apa arti Allah duduk di atas arasy? Wallahu a'lam. Silakan pilih dua-dua ada dalam bahan iko. Tentang sumastawa ada takwil. Iko bahan-bahan bebas. Tentang masalah fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah ada takwil. Tentang masalah uzkuruni azkurkum ada takwil. Tentang masalah mangga ndak usah baca sadonyo, subuh baru selesai. Hal yang zuruna illa ayatiyahumullah, ada takwil, kok takwilnya lengkap, bahan-bahan kok lengkap sebenarnya. Tentang masalah wasi'a kursiyuhu, ada takwil. Salaf sadonya yang mentakwil kok. Salaf tu apa? Ulama tigo abad patamo. Abad patamo, abad kedua, abad ketiga itu salaf. Jadi kalau ada weko jamaah menyawi, ustaz jangan undang ustaz Jel dengan ustaz Somad aja lah. Undang-undang lah ustaz salaf. Itu berarti umur ustadznya itu sudah 1000 tahun. Sebab ustadznya itu salaf. Atfa'ahallah, ada takwilnya. Wa huwal qahiru fauqa ibadih, ada takwilnya. Takwil salaf sadonya. Au ya'ti ya rabbuka, ada takwilnya. Untuk membantah orang namanya Nabi tidak ada takwil. Fal yauma nansahum, ada takwilnya. Summa stawa 'alal 'arsy, Ar-Rahman 'alal 'arsy stawa, ado takwil. Nasullah fa nasiyahum, ado takwil. Wasna'il fulka bi a'yunina, buatlah perahu itu dengan mata kami. Ado takwil. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, ado takwil. Ma yatihim min dzikrim mir rabbihim muhdats, ado takwil. Fadhanna an lan naqdiru alaihi ahad, ado takwil. Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu katanya cahaya. Ini bahaya, nanti orang pejam mata nampak cahaya. Ah, itu Allah, ah, itu Allah. Mati lampu tengah malam, dicaliaknya bininya bercahaya. Oh, teriambullah dimasuki Allah. Padahal bininya memeriksa handphone-nya bercahaya setengah. Satu chatting je orang. Handphone ni lupa password. Enggak ayo. Wa wajadallahu indahu. Dia dapati Allah di sisinya. Ada takwil. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ada takwil. Wa huwa ahwanu alaih. Ada takwil. Mimma amilat aidina, yang dilakukan oleh tangan kami. Banyak tangan, aidina, tangan-tangan. Dalam ayat lain, bal yadahu mabsuutatan, tangannya duo. Apa memahami itu? Dalam C ayat Isra' tangan Allah itu duo. Dalam ayat ini bi aidina, amilat aidina, tangan-tangan, banyak tangan. Nauzubillah. Maka ketika menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari sifat-sifat yang menyamakan Allah dengan makhluk. Inni dhahibun ila rabbi, aku pergi kepada Tuhanku. Bahaya itu. Aku pergi kepada Tuhanku. Berarti Tuhannya di situ. Bagaimana cara memahaminya? Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Cik tangan. Bal yadahu mabsuutatan, dua tangan. Biaidina, tiga tangan. Barah sebenarnya tangan Allah itu. Kalau dipahami tekstual. Kadang-kadang cie, kadang-kadang duo, kadang-kadang tiga. Oh, na'uzubillah. Subhanahu wa ta'ala. Wassama'a banainaha biaidin. Langit kami bangun dengan tangan-tangan-tangan. Jamak. Wasbir li hukmi rabbika fa'innaka bi'ayunina. Summadana fatadalah, ada takwil. Tajribi ayunina, ada takwil. Terima kasih. Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu betisnya kami singkapkan, ada takwil. Insyaallah kalau file kau Bapak Ibu simpan sado ayat dan hadis yang dipahami secara tekstual, semuanya ado ta'wil. La aqadna minhu bil yamin, kami tarik mereka pakai tangan kanan. Maka muncullah orang mengajar tauhid di masjid, Allah itu tangannya cie, duo, tigo, sebelah kanan saja, kiri ndak ado. Kalau pernah Bapak Ibu mendengar orang mengajar tauhid bantu itu, ada risiko ini mambi. Fa idza qara'nahu, ada takwil. Yanzilu rabbuka, Allah turun. Apakah Allah itu turun naik? Panjang penjelasan tentang takwil. Awak membaconya aja lama, apalagi mengumpulkan. Bapak Ibu bayangkanlah. Habis masalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat yang maknanya samar dan hadis samar seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk, punya tangan, punya kaki, punya betis, punya mata di atas. Sekarang masalah tawassul. Tawassul itu singkatnya Wiko. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz kami undang ke Bukit Tinggi? Tidak bisa, jadwal saya penuh sampai 2024. Bisa jadi diperpanjang sampai 2027. Tiba-tiba disabi, kami iko masjid binaan Ustaz Jelfatullah. Oh, insya Allah bisa saya kondisikan. Itu namanya bertawassul. Memintanya ke Ambo atau ke Ustaz Jel? Memintanya ke Ambo atau ke Ustaz Jel? Ke Ambo, tapi menyebut nama Ustaz Jel. Memintanya tetap kepada Allah, tapi menyebut nama Nabi Muhammad. Barokat Nabi Muhammad, barokat Syekh Abdul Qadir Jilani, barokat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barokat Tuan Syekh Labaisati, barokat Inyak Canduang, barokat Inyak Jahu. Apa hukum meminta kepada Allah tapi bertawassul menyebut nama orang soleh? Bagi mereka tidak bisa membedakan antara minta sama Allah dengan minta kepada Nabi. Maka kata dia, meminta kepada Nabi, meminta kepada wali-wali, meminta kepada orang soleh, sama dengan orang kafir musyrik yang mempersekutukan Allah dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahut, Nahal. Itulah makanya memandang Ambo sebagai musyrik. Somat, jangan ikuti pengajian somat itu. Dia musyrik itu. Karena dia meminta kepada wali-wali. Ambo meminta wali kota pun tidak Ambo meminta. Nabi itu punya kehidupan khusus di alam barzah. Tidak sama bantu awak. Hadisnya sahih. Siapa nan meminta salam kepadaku, maka aku jawab salamnya. Itu maka awak dalam solat mengucapkan salam. Assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Di muka kuburnya awak ucapkan salam. Assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya Nabi Allah, assalamualaika ya Habiballah, assalamualaika ya khairah khalqillah, assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jasad Nabi tak dimakan tanah. Hadisnya sahih. Innal arda innallaha harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad Nabi tak dimakan cacing tanah. Bertawassul kepada Nabi. Allahumma inni atawassalu ilaika. Aku bertawassul kepada engkau, bukan meminta kepada engkau. Nabi Adam bertawassul, berdoa kepada Allah, menyebut nama Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah dosaku berkat Muhammad. Allah bertanya kepada Adam. Allah bukan tak tahu, Allah maha tahu, cuma Allah ingin bagi tahu. Adam, dari mana engkau tahu bahwa ada hambaku bernama Muhammad? Lama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku. Fanafaktu fihi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku. Rafaktu ra'si, ambo angkik kepala ambo, kata Adam. Ambo caliak di tiang aras ada nama Muhammad. Pastilah makhluk iko mulia di sisimu. Pembahasan hadis iko panjang lebar dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah. Dikaji oleh ahli hadis Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kami sampai datang ke Tampek Inyo sama-sama haji tahun 2000 dibawa dek Bang Ikhwan. Tapi waktu itu awak dek mahasiswa bukan datang mengaji, dapat 30 rial. Pendapat ulama tentang hadis iko tuntas dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah. Orang Yahudi dulu kalau nyaba perangnya bertawassul, ya Allah, kami perang melawan Bani Ghatafan, berkat Nabi akhir zaman yang akan kau utus, tolong menangkan kami. Belum lahir inyo, orang sudah bertawassul menyebut nama inyo. Bertawassul kepada Nabi setelah Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir, bertawassul. Setelah Nabi lahir, bertawassul. Setelah Nabi meninggal pun bertawassul. Bertawassul setelah Nabi meninggal. Hadis sahih, sahabat buto minta kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Dikabulkan Allah doanya. Imam Ahmad bin Ambal membolehkan tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti melalui Nabi. Wastaghfara lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Orang-orang yang minta ampun kepada Allah, inyo datang kepada Rasulullah, maka dia dapati Allah mengampuni dosanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz doa tawassul, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika. Aku meminta kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pembahasan tentang bid'ah. Tiga pembahasan awak malam ini. Pertama, tentang ayat mutasyabihat. Asy'ari dituduh kafir karena mentakwil. Sudah terjawab. Yang kedua, tentang tawassul. Asy'ari disebut musyrik karena bertawassul, sudah terjawab. Nang ketiga, orang mazhab Asy'ari disebut pelaku bid'ah. Maka kalau kau tuduh saudaramu pelaku bid'ah, berarti otomatis dolalah. Kalau sudah dolalah, fin, hati-hati. Jangan ngaji sama somat. Somat itu pelaku bid'ah. Itu kalau ditaruhi kan, bid'ah, dolalah, finnar. Ambo kola barakali masuk neraka. Maulid Nabi neraka, nuzul Quran neraka, halal bihalal neraka. Pokoknya neraka saya dulu lah keuntungan. Mano ada Nabi mengajarkan berzikir 1000 kali. Mana ada Nabi mengajarkan nanti kamu sebelum tidur malam berzikirlah 1000 kali. Tidak ada. Tapi itu dilakukan oleh Abu Hurairah. Dalam riwayat Syiar A'lam An-Nubala, Abu Hurairah sebelum lalok malam diambilnya tali diikiknya 1000. Maka sebelum lalu, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalaulah dibuat definisi, kalau indak dibuat Nabi bid'ah, masuk neraka Abu Hurairah. Siapa awak memasukkan Abu Hurairah neraka? Kenapa Abu Hurairah masuk neraka? Karena tidak pernah dibuat Nabi. Kurang di pondok 7 tahun. Habis itu mengaji lagi ke Mesir, ke Madinah, ke Makkah. Baru pulang, baru mengaji. Ini ndak modal 5 aja. Indak dibuat Nabi masuk neraka. Apa kau kaji? Pokok ikhtilaf ayat sifat tawassul ikhtilaf. Pokok ikhtilafnya itu ada pada masalah akidah. Lama mau ngajar. Nah, pertama pada ayat sifat, ayat-ayat mutasyabihat tadi. Nang kedua pada masalah tawassul, nang ketiga masalah ikhtilaf fikih bid'ah, hadis dhaif bid'ah. Beko ustaz ceramah bulan puasa. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Langsung beraninya dari bawah itu, bukan penanya ngaji. Ustaz, itu hadis dhaif. Jangan ajarkan ke kami. Ustaz Iko darah tingginya naik di abi babuko makan durian. Turunnya ke bawah di tinjunya Iko nan doib gua. Waang sabi doib doib Iko nan doib. Akhirnya dipisah di tentara di luar masjid. Kejadian ko true story di Pekanbaru. Nama misah orang di luar masjid. Akhirnya orang luar masjid. Untung awak tak ke masjid. Wah ayo go, habis dia. Jadi lebih kurang itulah pembahasan. Jadi kesimpulannya 3. Pertama masalah ayat sifat atau ayat mutasyabihat. Nang kedua masalah tawassul. Nang ketiga masalah bid. Terima kasih segala perhatian. Ambo kembalikan ke Buya Jelfatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Apa? Ulang-ulang ni. Adam itu bentuknya adalah Muhammad. Maksudnya bentuk fisik manusia iko mim ateko kepala, kepalonyo mim. Ha itu kalau ditagakkan Muhammad itu ditulisnya ke bawah. Muhammad ke bawah, mim itu kepalonyo, ha itu tangannya. Mim itu bagian paru tangahnya, dal itu bagian kakinya. Kalau Muhammad tidak ditulis ke samping, tulis ke bawah. Mim ateh kepala, ha tangan. Mim lagi bagian tangah, dal kakinya Muhammad. Lalu kemudian insan iko, manusia iko lalu insan manusia kok jadi Allah? Yang dimakasuinya tadi bentuk Muhammad itu fisik zohirnya koha. Adapun tentang batinnya adalah tidak nampak. Apakah Allah tulisan Allah itu kan tidak? Abdul Somad itu apakah tulisan ain badal alif lam sod mim dal kan tidak? Bukan itu, bukan itu Abdul Somad itu. Abdul Somad itu ikonnya. Jadi antara roh dengan Allah bukan berarti Allah itu sama dengan roh, tapi sama-sama tidak nampak. Ada di antara kita kok yang bisa menengok roh? Tidak. Ada di antara kita kok yang bisa menengok Allah? Tidak. Kalau begitu samakah Allah dengan roh? Tidak. Itu makna bahwa Allah insan itu, insan maksudnya ya ayyuhal insan, wahai insan, maksudnya batinnya, ruhnya itu memiliki kesamaan. Tapi beko dipotong video amboko menyambi manusia sama enggak? Paham kan? Apa? Pertanyaan tadi yang ke wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Lalu kemudian ma'ani ma'nawiyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Dari mulai ilmu, kaunuhu aliman, basiran, sami'an, mutakalliman. Itu nan tujuh itu tambahan. Jadi asalnya wujud idam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Aslinya tiga waleh. Nan tujuh itu kaunuhu aliman, kaunuhu basiran, kaunuhu samian, kaunuhu mutakalliman adalah tambahan. Kalau di awak teliti, awak potong-potong. Wujud sifat pada zat. Laptop iko ado. Zat laptop tu mana? Konya. Sifat yang melengket, melekat pada laptop kok wujud. Selawanya wujud ado, wujud. Adapun qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat wahdaniyah adalah sifat menafikan yang tak mungkin. Contoh qidam. Qidam tak berawal, baqa' tak berakhir. Maka ketika awak katakan Allah itu qidam, menafikan orang yang mengatakan Allah berawal. Menafikan dia. Maka dia disebut dengan silbiyah. Menafikan yang silbi, yang tidak. Allah itu akan mati, akan berakhir. Dinafikan sifat mati berakhir itu dengan baqa'. Allah itu berawal, dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad, dinafikan dengan sifat qidam. Allah itu di atas, Allah itu duduk, dinafikan itu dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Lalu kemudian ilmun. Apakah ilmun itu sifat yang berdiri sendiri atau sifat yang melekat pada zat? Maka Mu'tazilah mengatakan ilmun melekat pada zat. Karena kalau dia berdiri sendiri, ini zat, ini ilmun. Kalau begitu ada dua yang qadim. Berarti zatnya qadim, sifatnya qadim. Kalau begitu batallah qul huwallahu ahad, kata Mu'tazilah. Dijawab oleh mazhab Asy'ari. Kata Asy'ari, bukan kalian yang salah faham. Allah zatnya punya sifat, tapi dia tetap satu, tak terpisahkan. Sama dengan Abdul Somad melihat. Zat Abdul Somad melihat. Apa kami? Iko Abdul Somad zatnya melihat sifatnya. Matanya terpisah kan tidak? Allah la yatajazza. Allah tidak terpisah. Tidak seperti boneka iko tangannya iko kakinya. Maka ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka Allah tidaklah seperti itu. Penjabaran dari semua ini, itulah dia terkandung dalam kata la ilaha. Di dalam kelas ada Abdul Somad. Bisa ada kemungkinan ada Pak Wali, bisa kemungkinan ada Ustadz Jel. Tapi kalau sudah dinafikan la ilaha illallah, tidak ada apapun di dalam kelas kecuali hanya Abdul Somad. Itulah mengapa zikir yang paling afdal la ilaha illallah, karena di dalamnya ada nafi dan isbat. Itulah mengapa, kenapa sifat Allah cuma 20? Sifat Allah itu kan tidak terbatas. 20 itu adalah kunci. Kalau mahir memakai yang 20 ini, semua aliran sesat otomatis terbantahkan. Ada orang mengaku Tuhan, namanya Lia Eden. Masih ingat? Sekarang kita praktekkan sifat 20 untuk membantah Lia Eden. Sebutkan satu sifat cukup untuk membantah Lia Eden. Sifat apa? Lia Eden mati kan? Berakhir? Sifat 20 yang menyebutkan Allah tak berakhir. Baqa. Baqa tak berakhir. Nabi Isa Tuhan. Wa qalatin nasaral masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Sebutkan satu sifat dari sifat 20 membantah itu. Cukup satu sifat. Ibu punya anak kan? Allah tak punya anak. Mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi sifat 20 itu bukan batasan. Sifat 20 adalah kunci. Kalau mahir memakaikan sifat 20, apapun nanti kelompok-kelompok sampai hari kiamat bisa terbantahkan. Begitulah kecerdasan mazhab Asy'ari untuk mengunci liberal, sekuler, komunis, ateis, khawarij, murjiah, jabariyah, qadariyah, mu'tazilah, apapun nama kelompoknya terbantahkan kalau dikuasainya sifat 20. Begitu agak lebih kurang jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Guru Ustaz Somad yang mulia. Alhamdulillah saya kesempatan. Saya bertanya dua pertanyaan. Pertama, yes. Karena kita mau berdua. Yes, insyaallah. Pertama, saya pernah mendengar seorang Ustaz berterusan menyampaikan kepada jemaah Ustaz tentang masalah Isra' dan Mi'raj. Jadi dalam ceramahnya dia menyampaikan bahwasanya ketika Allah Isra' dan Mi'raj itu kan sampai ke ayat 7. Jadi yang di ayat 7 itu dia menyebut salat. Dan yang dipahami oleh masyarakat yang umum berarti yang Muhammad itu menyebut salat di atas. Karena di ayat 7 pasti di atas. Jadi pertanyaannya, bagaimana posisi sebenarnya ketika dari Islam dan dari Islam, apakah posisi lain tujuh-tujuh yang menunjuk sholat di atas tadi? Karena yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, langit itu tidak di atas, di bawah, seterusnya, seterusnya. Kedua, coba sebutkan ayat Quran atau hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Isra Mi'raj itu adalah Allah ingin menunjukkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, naiklah angku kateh sebab ambo ingin menunjukkan diri ambo di ateh. Yang ada dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu kami ingin menunjukkan kepadanya ayat-ayat kami. Jadi Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan Allah, tujuannya linuriyahu min ayatina. Semua yang kita dengar sam'iyat, tentang surga, tentang neraka, tentang Sidratul Muntaha, tentang Lauhil Mahfuz, semuanya sam'iyat. Kita cuma mendengar, tapi Nabi Muhammad linuriyahu, dia melihat. Itu tujuan Isra Mi'raj. Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj karena ingin berjumpa dengan Allah, karena berdialog dengan Allah, bagaimana dengan Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di mana? Di Bukit Tursina. Kalau begitu Allah pindah-pindah. Nyokate, dia itu turun lu ke Bukit Tursina. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim berkata-kata kepada Allah, tak perlu naik ke atas bukit. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lalu kata Allah Ta'ala, ambillah burung, potong, bagi ke atas bukit, lalu panggil, nanti akan menyatu. Tidak ada Nabi Ibrahim naik ke atas Bukit Tursina naik. Maka berdialog dengan Allah tidak memerlukan untuk naik ke atas. Nanti pulang ke sekolah, ke rumah, tengok globe. Globe bola dunia. Itu yang bawah tuh Australia. Indonesia di tengah. Lalu kemudian di bawahnya Pulau Jawa. Paling bawah Australia. Yang di atas tuh Afrika. Nah, jadi kalau orang Afrika menyebut atas, orang Australia? Jadi atenan mano? Makanya mereka mengatakan bumi ko peta. Bumi ko katanya datar, flat earth. Bumi datar. Kenapa? Karena kalau dia pahami bumi ko bulat, dia error. Karena Australia di bawah, Afrika di atas. Tuhan di atas. Hah, kata orang Afrika. Kece orang Sydney, Melbourne. Hah? Kita berada di tengah samudra. Samudra, bukan samudra Atlantik, samudra ruang angkasa. Maka menurut ilmu astronomi, menurut apapun, yang paling tepat adalah Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Tapi kita tak setuju dengan orang mengatakan Allah fi kulli makan. Itu bukan Asy'ari. Nanti kalau ada tuduhan Asy'ari mengatakan Allah ada di setiap tempat, Allah maujud bila makan. Tentang masalah sekolah, kantor, dengan anak, maka jangan yang diceramahi cuman anak sekolah, tapi buatkan persatuan wali murid. Jadi yang mau di sekolah-sekolah pesantren, saya nanti yang saya ceramah ini anaknya atau bapak emaknya? Anaknya Pak Ustadz, anaknya jangan lagi, kumpulkan bapak emaknya. Karena di sekolah dia diajarkan, anak-anak, kita laki-laki menutup aurat sampai lutut, perempuan pakai jilbab. Di rumah amaknya ndak betudung, apaknya bercelana pendek. Kita membangun istana pasir di tepi pantai. Cantik istana pasir, anak-anak baik ngapal Quran. Di rumah apa amaknya mandanga lagu keong racun kucing garong, cinta satu malam selimut tetangga pulang-pulang berbadan dua. Ndak bisa. Maka orang tua mesti bersinergi dengan. Nah, kok kalau ambo tausiah, dulu kan saya pernah ke sana ceramah sama anak-anaknya. Untuk jadwal yang kedua nanti, bapak ibunya datang diceramahi supaya sama. Jadi, kalau bapak ibunya datang, ambo sampaikan, sekolah bukan laundry dan guru bukan pegawai laundry yang dibayar bawa pakaian kotor keluar bersih. Guru adalah partner orang tua. Karena orang tua tak sanggup mendidik anaknya, maka diserahkannya ke guru. Maka orang tua mesti mencium tangan guru. Nah, ini mindset, main otak, set cara pandang orang tua mesti diluruskan. Banyak orang tua sekarang main otak set setan. Orang tua berotak setan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bu ya. Mikrofon masih di Waalaikumsalam. Ibu yang ada utang 7 hari, mako malam iko makan sahur, sebab besok sudah 23 Sya'ban, ada kesempatan. Adapun hadis yang mengatakan idzan tasofa Sya'ban fala tasumu, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tak boleh lagi puasa, maksudnya puasa sunat yang orang itu memang tak pernah terbiasa puasa sunat. Inyo ndak pernah puasa sunat, tiba-tiba lah dakek-dakek kok rajin mana puasa sunat, itu ndak boleh. Tapi kalau nyo terbiasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, besok puasanya, boleh apa ndak? Besok kan masih Ahad, belum Senin. Puasanya hari Senin, boleh karena terbiasa. Yang kedua nan boleh berpuasa adalah puasa qada. Puasa mengganti boleh di akhir Sya'ban sebelum datang Ramadan. Perempuan yang menyusukan anak dan hamil, apakah dia mengqada saja atau bayar fidyah saja atau dua-duanya? Ustadz Iko ceramah bayar fidyah saja. Ustadz Iko ceramah qada saja. Ustadz Iko ceramah qada dan bayar fidyah. Akhirnya jamaah ndak ka masjid lagi, panjang kepalanya. Menurut pendapat Ibnu Abbas, maka dia bayar fidyah saja. Pendapat pertama. Menurut pendapat mazhab Maliki, Hambali qada saja. Jadi ustaz-ustaz tadi yang berceramah fidyah saja, aduh. Yang kodok saja, aduh. Pendapat mazhab Syafi'i, kok air buya pula kok. Pendapat mazhab Syafi'i, kok nak nambuh amalkan, tengok dulu. Inyo indak puasa so sebab apa? Kalau inyo indak puasa sebab dirinya, maka inyo kodok saja. Ibu jangan puasa ya bu, kata dokter. Kalau saya puasa, mati. Maka dia qada saja. Tapi kalau dia tidak puasa, ada unsur anaknya, janin ibu lemah. Kalau ibu tak puasa, anaknya tidak dapat asupan gizi. Entah apa-apa lagi cik dokter, itu apa-apa, lu paham? Ada unsur eksteren yang bukan dirinya, makonyo kanai duo. Qada plus fidyah. Ambil ulang sekali lagi. Kalau dia tidak puasa karena dirinya, qada saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka qada plus fidyah. Jaleh? Jaleh. Ambo amalkan mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada jamaah yang dia pilih, ah ambo fidyah sajalah. Atau nya pilih ambo qada sajalah. Katigo-tigonyo lah ambo sabuikan. Kami minta yang tertulis Ustaz, payah kami ingat. Tulis saja di Google itu, tanya jawab Ramadan Abdul Somad, enter, download. Ada buku ambo yang dalam bentuk PDF 30 tanya jawab Ramadan tentang pembahasan tentang qada ibu hamil dan ibu menyusui. Laki-laki walaupun tak hamil dan menyusui tetap mesti tahu karena istrinya perempuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kuburannya joleh, bahwa iko makam syuhada Badar, orang yang meninggal waktu perang Badar yang mati syahid punya keutamaan, maka sesungguhnya dalam solawat Badar itu ada makna bertawassul dengan orang soleh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil barakat ahli Badar, kabulkanlah doa kami ya Allah. Jadi tapi kalau kuburan dukun selalu menang main gaple dan porkas karena kuburan pawang hujan, kalau kami ingin mendalami masalah tawassul dengan orang soleh ini, apa kitabnya? Kitab Nampatamo judulnya Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah Fi Adillatis Sufiyah, ensiklopedia dalil-dalil ulama tasawuf, ditulis oleh Syekh Yusuf, orang Damaskus Suriah. Bukunya bisa didownload PDF gratis. Yang kedua, At-Tabarruk Bil Anbiya Wal Awliya, bertabarruk dan tawassul dengan wali-wali dan nabi-nabi, ditulis oleh ahli hadis dunia. Ahli hadis abad 20 di dunia ko cuma dua, satu dari Maroko barat, satu dari timur. Nan dari Maroko tu namanya Syekh Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, sedangkan yang dari timur namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Padang, lahir di Makkah, gadang di Makkah, sado sanat dunia ko di kepalonyo, maka disabuinya dengan Musnidud Dunia, Musnidul Asr. Dua ahli hadis dunia abad 20. Pertama Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, orang Maroko. Satu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Iko tentang dalil bertawassul dengan orang soleh. Lalu kemudian tentang bid'ah. Idza wafaqa syari'ata, kalau perbuatan iko sesuai dengan syariat, fa bid'atu huda, maka namanya bid'ah hasanah. Idza khalafa syari'ata, kalau bertentangan perbuatan itu dengan syariat, maka disebut dengan bid'ah dhalalah. Dua. Yang membagi itu siapa? Imam Syafi'i. Sekarang aku kasih contoh satu. Ada namanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Inyo punya anak namanya Abdullah. Batanya orang ke Abdullah, Abdullah, yo, angku anak Imam Ahmad bin Hambal, yo, apa angku Imam Ahmad bin Hambal itu kalau malam siang bara rakaat solatnya? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Sekarang ambo tanya, pernahkah Nabi solat 300 rakaat? Mana ada? Sekarang, perbuatan Imam Ahmad bin Hambal solat 300 rakaat itu bid'ah apa enggak bid'ah? Bid'ah, karena tidak dibuat Nabi. Tapi bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Kalau tidak ada Imam Syafi'i membagi bid'ah, Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka gara-gara. Imam Ibnu Taimiyah selesai sholat subuh, matonya mancaliak kateh langit membaca Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Sampai terbit matahari. Pertanyaan ambo, pernahkah Nabi habis solat subuh sampai terbit matahari matonya mancaliak langit membaca Fatihah? Tak pernah. Lalu perbuatan itu apa namanya? Bid'ah. Bid'ah apa? Hasanah. Andai tidak dibagi oleh Imam Syafi'i bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, maka Ibnu Taimiyah pun masuk neraka. Karena semua bid'ah. Adapun masalah tabwi, awak serahkan pada sahibud dar a'lam bidari, nan punya rumah lebih tahu tentang isi rumahnya. Tentang tabwi itu biasanya sudah kita tawarkan, kita tidak dapat tawarkan. Jadi tentang apa ini ya, kemudian kita ambil kesimpulan dari yang sampai ke semua bahwasanya syariah yang sering diserang saat pengamanan itu adalah akidah tradisional berjalan. Jadi akidah tradisional berjalan itu kata pertama ada tiga yang berkibat. Pertama Ahlul hadis itu Imam Ahmad bin Hanbal dengan berikutnya. Kitabnya Usul Sunnah. Referensi utamanya Usul Sunnah. Kemudian mazhab Asy'ariyah. Kalau ahlul hadis tentang apa yang syariat, tafsir Imam Ahmad tafsir. Asy'ariyah yang diterangkan oleh Ghazali seperti tadi, jika selesai dengan tahfidz cukup tahfidz serahkan kepada Allah. Tapi jika menurunkan bid'ah tidak selesai, jelaskan tahfidz itu asyarat. Ketika Maturidiyah Abu Mansur al-Maturidi, dia orang Rusia, Maturidiyah 90% sama dengan masyarakat juga pakai kambing. Itu juga utamanya syaratnya adalah Al-Wahni. Jadi ketiga-tiga ini pokoknya adalah Imam Ahmad salah satu. Kemudian Abu Hanifah salah satu. Kemudian Abu Hasan al-Asy'ari salah satu. Jadi akidah yang kita pakai ini akidah salafus sholeh. Akidah tidak salafus sholeh. Semua itu sudah tuntas. Cuma khilafnya ada-ada muncul beberapa pendapat yang berbeda dengan syariah. Oleh Ibnu Taimiyah yang telah berkunjung. Tapi Ibnu Taimiyah tetap berguru kepada tokoh-tokoh Asy'ariyah. Namun yang lebih tajam yang menyesal menyalahkan itu munculnya di abad ke-12. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu muncul di abad ke-12. Jadi yang kita lakukan hari ini salah sore yang menyalahkan orang di abad ke-12 khalafiyah sebenarnya. Kita yang khalafiyah, mereka khalafiyah. Khalafiyah itu belakangan. Yang belakangan. Jadi makanya karena dia bukan dia sekaku, bukan salafi, tapi dia ikut salaf. Karena dia belakangan dia ikut sampai salah karena yang ikutnya. Makanya tidak ada mazhab yang sama dengan Al-Sunnah. Kalau Imam Ahmad tabi' Imam Malik tabi' menyerah kemahat kepada Allah, kalau mereka menyerupai tasbih Allah yang mengaku mujassimah tasbih teman saya doktor, nah ini saya juga Jawa ya, sekelas di sini tapi punya kamus di Jawa ya. Sering dirajak yang mengatakan dia pasti tidak mau coba. Tapi karena saya sekolah dulu ya. Padia sih. Kalau kirimlah perusahaan penyebabkan protokol mungkin proses sopan. Kalau aku udah. Nah, sini ada beberapa yang kita pakai hari Imam Abu Hanifah lahir pada 23 atau 31 Hijriah. Masih di 1300 sebelum perang. Imam Malik lahir 93 atau 92 Hijriah. Itu meninggalnya di 109. Itu juga Imam Syafi'i 150 Hijriah lahirnya. Kemudian kita punya sahabat yang 47.